tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya. Karena orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak mampu. Di fatwa Syabakah Islamiyah juga dinyatakan, in kana hadzal ibnu miskinan aw faqiran wa laysa indahu ma yakfihi li saddi nafaqatihi al-asasiyah wa la yaqdiru ala kasbi dhalika wajaba 'alal 'abdi ay yunfiqa 'alayhi in kana hayyan musira. Apabila seorang anak itu miskin atau fakir, sehingga dia tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, atau dia tidak mampu untuk bekerja, maka wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepadanya in kana hayyan musira, jika bapak ini masih hidup atau dan dia berkecukupan. Contohnya misalnya ada anak yang dia secara mental kurang, lalu dia dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita, ya mungkin dengan karakter yang berimbang. Anak ini tidak bisa bekerja mandiri, dan bahkan dia tidak punya pendapatan apapun. Maka dalam posisi ketika dia tidak mampu seperti itu, orang tuanya yang mampu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak ini, meskipun dia sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak. Wa in kana abuhu mayitan, dan jika bapaknya sudah mati, au ghaira mustati'in, atau dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak, fal wajibu ala ummihi an tu'tiyahu min maliha, maka wajib bagi ibunya untuk memberikan nafkah dari hartanya, ma yukmilu bihi nafaqatahu, yang itu bisa memenuhi kebutuhan nafkahnya. Sehingga dari sini tidak boleh ditutupi dengan zakat mal, karena nafkah bagi anak adalah kewajiban orang tua. Baik, kita ulang ya. Kondisi anak yang tidak mampu, jika dia tidak mampu karena kekurangan, dia sudah bekerja atau dia tidak mampu bekerja, sehingga dia dalam kondisi sebagai orang yang miskin, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya karena utangnya, maka orang tua boleh memberikan zakatnya untuk menutupi utang anak, karena utang itu di luar nafkah. Sehingga dalam hal ini boleh ditutupi dengan zakat. Kesimpulannya bahwasanya zakat itu tidak diperbolehkan digunakan untuk menutupi kewajiban memberikan nafkah dari orang tua ke anak maupun dari anak kepada orang tua. Sehingga kalau misalnya orang tuanya enggak mampu dan dia tinggal bersama anaknya, maka sang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua, maka nafkah seperti ini tidak boleh diberikan dari zakat. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa innal umma tajibu nafaqatuha wa yajibu 'alaiha an tunfaqa 'ala waladiha idza lam yakun lahu abun, wa bihadza qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Bahwasanya ibu itu wajib untuk diberi nafkah, dan ibu juga wajib memberikan nafkah kepada anaknya ketika anak ini tidak punya bapak, seorang anak yatim misalnya. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Syafi'i, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Baik, sampai di sini keterangan yang disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah terkait hubungan antara orang tua dengan anak, kapan boleh memberikan zakat kepada anak dan kapan tidak boleh memberikan zakat kepada anak. Berikutnya untuk menantu. Karena menantu bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi, karena tanggung jawab nafkah bagi menantu itu adalah tanggung jawab suaminya atau anaknya. Misalnya si A punya anak lelaki B, lalu B ini menikah dengan Z, maka kewajiban nafkah Z bukanlah kewajiban si A, tapi kewajiban si B. Karena itu bolehkah memberikan zakat kepada menantu? Di fatwa juga dinyatakan, amma i'ta'uz zakati li zawjatil ibn fala haraja fihi in kanat min ahli zakah wa kana az-zawju ghaira qadirin 'ala al-infaqi 'alayha. Memberikan zakat untuk istrinya anak, berarti menantu. Fala haraja, hukumnya boleh. In kanat min ahli zakah, jika dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan suaminya tidak mampu untuk memberikan nafkah kepadanya. Wa aidan, lebih dari itu, li'anna nafaqata zaujatil ibn laisat wajibatan 'alaiki. Dan nafkah bagi istri anak itu bukanlah kewajiban Anda. Anda di sini adalah seorang ibu yang bertanya dan menyampaikan pertanyaannya melalui Syabakah Islamiyah, sehingga fatwa di sini dikasih judul hukmu i'ta'il ummi zakataha li zaujati ibniha. Hukum seorang ibu memberikan zakatnya kepada menantunya. Dan di sini ditegaskan hukumnya diperbolehkan. Sehingga kemarin yang kita sampaikan dengan jawaban masih menggantung, walhamdulillah kita bisa mendapatkan keterangan di sini bahwasanya hukumnya diperbolehkan memberikan zakat kepada menantu. Dan untuk anak di sana ada rincian sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kemudian terkait zakat pertanian lahan sewa, disebutkan dalam banyak keterangan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa yang berkewajiban untuk bayar zakat adalah yang memiliki tanaman. Yang berkewajiban untuk bayar zakat adalah pemilik tanaman, bukan pemilik tanah. Ibnu Qudamah mengatakan, man istajara ardan fazara'aha fal ushru alaihi duna malikil ardi. Wa bihadha qala Malikun wa Tsauri wa Syarik wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ibnu Mundzir. Siapa yang menyewa lahan lalu dia tanami, maka kewajiban membayar zakat menjadi kewajibannya. Zakat menjadi kewajibannya, bukan pemilik lahan. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Syarik, Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dan beberapa ulama yang lainnya termasuk Imam Syafi'i, Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Sehingga dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi pemilik. Namun pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah, ala malikil ardi, bagi pemilik tanah juga dia berkewajiban untuk mengeluarkan, li'annahu min mu'natiha asba'al kharraj. Karena ini juga termasuk di antara pendapatan yang dia miliki, sehingga mirip seperti hasil dari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya sama Ustaz nanti disampaikan kah? Silahkan, Pak. Bapak bisa jauhkan dari televisi? Saya nonton di HP. Baik, HP-nya agak dijauhkan, Pak. Oh iya. Mau tanya ya, Ustaz? Silahkan, Pak. Ini begini, saya akan posisi di luar negeri, terus buka usaha. Itu zakat malnya hitungnya gimana? Kan saya punya bengkel, terus penyalurannya itu lebih maksudnya di lingkungan kita di luar negeri ini apa di tempat tinggal kita begitu? Itu yang pertama, Ustaz. Baik, usahanya dalam untuk apa, Pak? Bengkel. Bengkel, ada jual belinya? Ada jual belinya, itu mungkin spare part. Alatnya yang kita spare partnya yang kita jual itu mungkin ya senilai mungkin 700 juta lah kadang-kadang yang kita jualkan itu. Total stok spare part sekitar 700 juta ya? Iya. Terus itu zakatnya gimana yang pertama, terus yang kedua penyalurannya yang terbaik di lokasi kita bekerja itu apa di tanah kelahiran kita, itu yang pertama pertanyaan yang Pak. Baik. Terus yang kedua, ada teman saya itu hutang itu dia posisi saya kan di luar negeri, terus dia hutang itu dalam posisi mata uang luar negeri, terus dia hutang itu dikuruskan rupiah, terus nantinya dia bayarnya itu pakai kurusnya luar negeri itu apa waktu saya transfer itu sesuai dengan jumlah rupiah itu, Ustaz? Maksudnya menggunakan uang yang sama? Enggak, waktu dia pinjam uang sama saya itu dia pakai dolar Amerika. Terus iya, dolar Amerika. USD, ya. Itu pada waktu transfer itu totalnya sekitar 6 jutaan. Terus pembayarannya? Dia mungkin mau bayarnya pas di Indonesia nanti. Enggak, maksudnya bayarnya bisa, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Satu lagi kan, saya rencana mau beli mobil. Mobil ini rencana mau saya pakai dulu, tapi ada juga keinginan untuk saya jual selama belum laku ini, selama belum laku mobil ini saya pakai dulu. Tapi seumpama dalam waktu 1-2 tahun mobil ini belum laku, apakah saya kena zakat dari mobil tersebut? Seumpama harga mobil tersebut sudah mencapai nisab. Niat yang dominan untuk dijual atau dipakai? Ya, yang pertama saya pakai dulu selama belum laku, begitu intinya. Baik. Cukup, Bapak? Ya. Terima kasih, Baik. Ya, Ustaz. Terima kasih, Pak. Barakallahu fiikum. Wajazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melengkapi yang tadi ya. Sehingga terkait masalah orang yang menyewa tanah, apakah atau orang yang menyewakan tanah, apakah dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil persewaannya ataukah tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu saudara kita yang berada di Timor Leste terkait zakat mal usaha bengkel yang di situ juga menjual beberapa barang spare part yang total stoknya mencapai 700 juta. Itu bagaimana pengeluaran zakatnya? Jawabannya, yang dizakati adalah stok. Yang dizakati adalah stok. Dan itulah yang dimaksud dengan urudu tijarah, barang dagangan. Sedangkan perlengkapan seperti mesin-mesin bengkel, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan, maka meskipun nilainya cukup mahal, ini tidak dizakati. Karena dia bukan termasuk barang dagangan, sehingga tidak masuk dalam kategori urudu tijarah, tapi dia perlengkapan dan aset yang Anda butuhkan sehari-hari. Karena itu kembali kami tegaskan, yang dizakati adalah stoknya, barang yang Anda jual, baik yang sifatnya barang habis pakai seperti oli atau kebutuhan yang lainnya yang sifatnya habis pakai, atau barang yang tidak habis pakai, misalnya Anda menjual spare part mesin dan seterusnya. Intinya dia masuk dalam kategori stok. Yang kedua, untuk penyalurannya, pada asalnya zakat mal itu disalurkan di tempat di mana mal itu berada. Sebagaimana dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal, ketika beliau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman, Mu'ad dipesani oleh Nabi SAW, fa'inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau menerima salat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka untuk membayar zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Yang itu mengisyaratkan bahwa di mana harta itu berada, maka orang miskin di tempat itulah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Dengan pertimbangan selain keluarga. Kalau misalnya ada keluarga yang membutuhkan, maka Anda dahulukan keluarga dan itu nilainya akan lebih besar karena di situ ada pahala silaturahmi. Karena itu Anda bisa cari fakir miskin yang ada di negara Anda, di negara tempat Anda tinggal, di Timor Leste, yang muslim ya, yang muslim. Jika ternyata tidak ada fakir miskin muslim, karena yang lain non muslim, maka Anda bisa salurkan ke negara asal Anda di Indonesia untuk diberikan dan disalurkan kepada yang berhak. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai utang mata uang luar negeri, US dollar, nanti dibayar dengan US dollar. Bolehkah dikurskan dengan rupiah? Jawabannya, pada prinsipnya, jadikan ini sebagai kaidah ya, utang itu dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Utang itu pada prinsipnya dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Sehingga misalnya ada orang yang utang uang, bayar uang. Utang emas, bayar emas. Utang dolar, bayar dolar. Utang real, bayar real. Kalau ada orang yang utang, namun membuat kesepakatan bahasanya nanti akan dikembalikan dalam bentuk mata uang yang lain. Misalnya utang dolar dikembalikan dalam bentuk rupiah, utang real dikembalikan dalam bentuk rupiah. Maka di sini ada unsur transaksi tukar-menukar uang dengan uang yang dilakukan secara tidak tunai. Dolarnya diserahkan sekarang, rupiahnya nanti. Berarti ada transaksi uang dengan uang yang dilakukan secara tidak tunai. Dan ketika ini terjadi, maka wallahu ta'ala alam, termasuk di antara bentuk sharaf yang tidak tunai. Dan itu masuk kategori riba nasi'ah. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Karena itu seperti ini hukumnya dilarang. Tapi kalau dolar dan nanti dikembalikan dalam bentuk dolar, namun disepakati kursnya. Sekarang misalnya sekian ratus dolar dirupiahkan itu 6 juta. Maka nanti kamu harus mengembalikan 6 juta dibuat dolar. Nah, jawabannya, bolehkah seperti ini? Jika di situ ada perubahan, enggak boleh. Misalnya, yang diserahkan 500 dolar. Ternyata ketika dikurskan dengan rupiah, pada waktu pembayaran jadi 620 dolar. Maka yang 20 dolar ini riba. Karena kemarin Anda menyerahkan 600, sehingga Anda juga harus mengembalikan senilai 600, tidak boleh ada kelebihan. Karena itu, gunakan prinsip tadi, utang dolar bayar dolar, berapa yang Anda serahkan, itulah yang berat Anda terima, tidak boleh Anda lebihkan. Semisal dengan ini adalah ketika ada orang yang utang rupiah, tapi dikonversi ke emas, dan nanti pembayarannya juga rupiah. Sekarang diserahkan rupiah, nanti diterima rupiah, cuman dikonversi ke emas. Misalnya harga emas sekarang 800. Lalu Anda memberikan utang senilai 80 juta. Berarti 100 gram emas. 100 gram emas. Lalu Anda serahkan 80 juta. Ini sama dengan 100 gram emas. 3 tahun berikutnya harga emas jadi 1 juta. Berarti pada waktu pembayaran dia harus menyerahkan 100 gram emas dikonversi ke uang, ke rupiah, jadinya 100 juta. Di situ ada selisih 20 juta. Apa hukum selisih ini? Riba. Hukum selisih ini masuk kategori riba. Sehingga konversi seperti ini tidak boleh dilakukan di awal, karena ini masuk kategori riba. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika terjadi at-tadakhum, ketika terjadi inflasi yang berlebihan, yang disebut dengan hiperinflasi. Batasan hiperinflasi adalah ketika selisih mata uangnya itu terlalu jauh, yang melebihi dari, sebagian ulama menyebutkan, melebihi dari 30%. Misalnya utang tahun 70 mau dibayar tahun 2010, tentu selisih sangat jauh, bisa tidak cuma 30%, bahkan bisa ribuan persen, sekian kali lipat. Dulu utang 30 ribu atau utang 100 ribu bisa dipakai beli tanah. Sekarang 100 ribu dipakai untuk ngusung tanah misalnya. Atau cuman gali tanah, upah gali tanah. Sehingga terlalu jauh selisihnya. Maka karena terlalu jauh seperti ini, para ulama membolehkan dengan menggunakan konversi emas. Dalam rangka untuk mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak di posisi mendolimi maupun didolimi. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang orang yang beli mobil untuk dipakai terlebih dahulu dan selama belum laku akan dipakai. Intinya kembali kepada niat yang dominan ya. Jika niat pertama memang tujuannya untuk diperdagangkan, saya beli nanti akan saya jual, nah sebelum laku dia pakai dulu, berarti komoditas ini masuk dalam kategori barang ribawi. Maksud saya adalah komoditas ini masuk dalam kategori barang yang wajib dizakati. Urudut tijarah. Barang yang wajib dizakati karena dia masuk barang dagangan. Tapi kalau niat dari awal memang untuk dipakai sendiri dan kemudian dia merasa bosan atau ingin ganti, lalu dia jual, maka itu tidak wajib dizakati. Dan kita tahu rata-rata mobil itu sudah di atas nisab. Karena itu wallahu ta'ala alam, untuk kasus beli mobil dipakai dulu, selama belum laku, kami tidak bisa menegaskan ini dizakati atau tidak. Tapi Anda bisa melihat dua batasan tadi dengan melihat mana yang lebih dominan niatnya, apakah untuk dipakai sendiri ataukah dalam rangka untuk diperdagangkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hamba Allah dari Bogor. Silahkan, Pak. Bapak bisa jauhkan dari televisi ya, teleponnya. Ini nunggu dari ustadznya dulu atau? Silahkan, Pak. Bapak mendengar telepon saya? Oh iya. Nah, baik, responnya lewat telepon, Pak. Iya. Ustadz, Ana mau tanya. Satu tahun yang lalu, orang tua Ana kan sakit keras. Terus habis itu, pada saat sakit beliau berpesan kepada anak-anak yang jaga itu memberi hadiah sejumlah uang dan kendaraan kepada anak-anak yang merawat. Nah, habis itu, dan itu disaksikan beberapa anak. Habis itu, orang tua anak kan meninggal. Anak yang tidak merawat beliau itu merasa bahwa harta yang dihadiahkan kepada anak-anak itu yang menjaga itu termasuk harta waris. Jadi masih statusnya masih harta warisnya orang tua, karena statusnya uang dan kendaraan itu belum diambil. Itu Ustaz. Nah, mohon penjelasannya mengenai status harta tersebut. Baik. Baik, terima kasih ya, Pak. Lagi boleh Ustaz? Baik, silakan, Pak. Yang kedua, setelah orang tua Ana meninggal, kan orang tua Ana memiliki tanah dan rumah. Yeah. Nah, dari tanah dan rumah tersebut, sebelum orang tua Ana meninggal, disepakati untuk Ana beli. Disepakati untuk? Ana beli. Baik, Bapak beli ya. Nah, ya, Bapak saya beli. Habis itu nanti uangnya saya bayarkan ke kakak-kakak saya sesuai dengan syariat Islam. Baik. Nah, apakah, nah, Ana diberi waktu sampai 2 tahun. Bagaimana hukum transaksi ini, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada unsur sengketa antar sesama saudara, dan mungkin apa yang kami sampaikan, karena ini sifatnya hanya arahan, maka barangkali tidak mengikat bagi saudara-saudara Anda yang lain. Sehingga pertama kami minta kesadaran masing-masing untuk kemudian berusaha menjaga kerukunan dalam saudara, jangan sampai pecah gara-gara rebutan masalah harta yang diberikan oleh orang tua. Itu prinsip ya. Meskipun apa yang disampaikan oleh seorang ustaz, Anda bertanya kepada seorang da'i atau ustaz siapapun yang ada di sekitar Anda, mereka diminta untuk menengahi, itu sifatnya hanya arahan. Dan arahan seperti ini tidak mengikat, artinya sah-sah saja ketika salah satu pihak dia tidak setuju, disebabkan karena dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh ustaz. Tapi kalau sampai ke pengadilan, kemudian hakim memberikan keputusan sesuai dengan kebijakan yang mereka berikan, maka itu sifatnya mengikat, sehingga siapapun harus mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim. Di sini pembahasannya terlepas dari benar salahnya. Kita baru membahas dari sisi sifat mengikatnya. Fatwa itu tidak mengikat, sedangkan qadha, keputusan hakim, itu mengikat. Karena itulah ketika ada seorang ustadz atau seorang da'i ditanya tentang masalah sengketa warisan dan seterusnya, dia hanya mendengar dari salah satu pihak. Saya hanya mendengar dari apa yang Bapak ceritakan. Tapi pihak yang lain, dia juga belum, mereka belum menyampaikan laporan. Dan itu bukan tanggung jawab saya untuk mencari tahu lebih detail seperti apa kondisi realnya. Karena sekali lagi, fatwa boleh saja hanya mendengar satu pihak, lalu dia ngasih saran, apakah mau diterima oleh pihak yang kedua atau tidak, itu urusan pribadi mereka masing-masing. Baik, yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, para ulama tegas mengatakan bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradhi mautihi, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, itu berstatus sebagai wasiat. Hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradil maut, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematian, itu berstatus sebagai wasiat. Dan seperti yang kita tahu, bahasanya wasiat untuk ahli waris tidak boleh, termasuk wasiat untuk anak, karena anak termasuk ahli waris. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarithin. Allah telah memberikan masing-masing pemilik hak jatah mereka masing-masing. Anak dapat jatah sekian, istri dapat jatah sekian, atau suami dapat jatah sekian, saudara juga dapat jatah sekian. Sebagaimana penjelasan yang ada di surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176 yang bercerita tentang masalah pembagian warisan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fala wasiyata li waris." Karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga dengan melihat realita yang ada, ketika sebagian anak dikasih kendaraan atau hibah di posisi ibu sedang sakit yang parah, yang itu merupakan sakit terakhir dalam hidupnya, maka yang kami pahami ini statusnya wasiat, dan wasiat untuk anak atau wasiat untuk ahli waris adalah wasiat yang tidak sah. Karena itu harta seperti ini tidak boleh ditunaikan dengan diberikan kepada anak yang kemarin sudah ditunjuk oleh ibu untuk mendapatkannya, yaitu anak-anak yang merawat. Lalu bagaimana dengan aktivitas dia sudah merawat orang tua, merawat ibu, yang itu butuh tenaga, butuh waktu, dan seterusnya. Aktivitas ini termasuk berbakti kepada orang tua. Dan kebaktian seorang anak kepada orang tua itu tidak boleh digantikan dengan minta warisan lebih. Karena yang nanggung pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjamin pahalanya adalah Allah. Sehingga sampaikan kepada anak-anak yang sudah memberikan kebaktian kepada orang tua, lakukan ini dengan ikhlas. Anda telah merebut pahala saudara-saudara Anda yang lain yang tidak bisa merawat orang tua. Sehingga ketika Anda merawat orang tua, Anda tidak perlu merasa kalah dalam pembagian harta waris, karena mereka ketika mendapatkan jatah warisan itu Allah yang bagi, dan Anda mendapatkan hak mungkin lebih sedikit atau bahkan sama dengan yang lain, padahal Anda sudah mengeluarkan tenaga Anda, biaya ketika merawat orang tua. Anda gak perlu sedih, di posisi ini Anda sebenarnya sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah yang nanggung pahala, bukan karena Anda ingin mendapatkan warisan yang lebih dari orang tua. Karena itu, biarlah serahkan kepada syariat yang membagi warisan. Dan kalau memang ini bukan hak Anda untuk dimiliki, karena ini wasiat yang tidak boleh ditunaikan, maka sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Dan kembali kami ingatkan untuk menekankan prinsip, mengedepankan prinsip persaudaraan. Dan bagi para saudara yang kemarin belum sempat merawat orang tua, Anda berutang budi dengan saudara Anda yang telah merawat orang tua Anda, maka jangan lupa memberikan sebagian harta Anda untuk mereka sebagai hadiah. Sehingga setelah warisan dibagi, Anda mendapatkan jatah ya, sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat. Anda misalnya berikan sekian persen warisan itu kepada saudara-saudara Anda, adik Anda yang telah merawat orang tua, sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menggantikan kami semua dalam menunaikan kewajiban para anaknya. Selanjutnya tentang tanah dan rumah. yang merupakan warisan orang tua. Begitu ibu meninggal dunia atau orang tua meninggal, maka otomatis seluruh harta yang beliau miliki menjadi hak milik para ahli waris. Nah, kemudian karena sudah pindah milik, maka selanjutnya adalah dilakukan porsi pembagian. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, dan seterusnya. Anda bisa mengundang salah satu ustadz atau da'i siapa yang bisa mengajarkan seperti ini, sehingga masing-masing tahu, oh di tanah sebelah sana saya punya sekian persen, di tanah sebelah sini saya punya sekian persen. Setelah masing-masing tahu haknya, nah bisa dikonversi. Tanah ini kalau di appraise, diprediksi harganya ketemu berapa? Misalnya dari hasil appraisal ketemu sekian M. Nah, dari persentase tadi kan sudah kelihatan. Berarti si A dapat sekian ratus juta, si B dapat sekian ratus juta, dan seterusnya. Lalu Anda bayari mereka satu persatu sesuai dengan nilai tanah. Nah, masalah batas waktu 2 tahun dan seterusnya ini kembali kepada kesepakatan. Sehingga ini sifatnya hanya teknis masalah jual beli dan tidak ada kaitannya dengan masalah fikih warisan. Wallahu taala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Dari Allah. Silahkan. Mau bertanya, Ustaz. Silahkan. Bagaimana? Yang mau saya tanyakan ini tentang aplikasi yang dibuat oleh anak saya, namanya Boot, aplikasi software. Namanya? Boot. Iya. Boot software. Jadi di situ kan dia mendapatkan fee virtual dalam bentuk dolar. Apakah penghasilan yang didapatkan itu halal apa tidak, Ustaz? Aplikasi ini untuk apa, Bu? Jadi dia akan dilewati iklan gitu oleh Google dan itu tidak tahu iklannya jenisnya apa. Baik, fungsi aplikasi ini untuk apa penggunaannya? Hanya untuk dipasang di sebagai software di internet. Dan itu nanti Google akan memberi apa ya, dipakai untuk jalan iklan. Oh, baik. Ya, kayak gitu, Ustaz. Ya, tapi tidak tahu iklannya itu macamnya apa saja. Karena nggak terkontrol, nggak bisa dikontrol tiap hari. Baik. Ya, syukur. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Anda bertanya mengenai Google AdSense atau Google AdMob. Yang pertama terkait masalah pendapatan dari iklan di Google, Google AdSense atau Google AdMob. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah jasa yang Anda berikan. Misalnya Anda punya situs di internet, yang situs itu laris. Kenapa? Karena dia menawarkan hiburan, tapi hiburannya hiburan yang haram. Lalu dari situ banyak orang yang iklan. Maka pendapatan yang Anda miliki tentu pendapatan yang bermasalah. Tidak boleh di situ ya. Misalnya Anda pasang banyak hiburan atau ada orang yang memasang hiburan, apa misalnya semua hobi musik kumpul di sini. Atau tontonan-tontonan yang bermasalah sehingga laris, ratingnya cukup tinggi. Atau situs berita tapi semuanya serba ngawur. Pokoknya yang penting laris. Ya. Suka bikin kisruh di masyarakat. Lalu banyak orang yang iklan di situ. Maka hasil pendapatannya jelas terlarang karena Anda mendapatkan dengan cara yang bermasalah. Yang kedua, layanan yang Anda berikan mubah. Misalnya Anda punya aplikasi aplikasi baca Quran atau aplikasi belajar Iqra atau aplikasi permainan yang sifatnya mubah untuk anak-anak. Kemudian di situ ada iklan. Anda masang Google AdSense atau Google AdMob. Anda punya web yang sifatnya informatif, berisi sesuatu yang mubah, bicara tentang otomotif atau bicara tentang masalah teknologi, tentang sains, dan banyak orang yang mengakses, lalu ada iklan. Nah, apakah pendapatan dari iklan seperti ini diperbolehkan? Prinsipnya sebagaimana yang pernah disebutkan dalam fatwa Islam Qa' Question and Answer yang diawasi oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala, bahwasanya dalam masalah iklan maka ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, konten iklan. Yang kedua, tampilan iklan. Kalau kontennya bukan konten yang bermasalah, misalnya iklan sepatu, iklan otomotif, iklan apalagi benda-benda yang tidak bermasalah, selamat sisi yang pertama. Yang kedua tampilannya. Hindari tampilan yang di situ menampakkan sesuatu yang sifatnya tidak boleh dilihat. Kalau Anda bisa pastikan dua ini selamat, insya Allah tidak masalah. Sehingga memang semua menyadari bahwasanya iklan di Google itu campuran. Bahkan yang sulit untuk dikontrol adalah karena iklan Google itu mengikuti algoritma pemakai alat, ya, pemakai komputer atau pemakai HP. Sehingga misalnya si A lihat web Anda dan dia orang soleh, maka nanti yang muncul di iklan itu, ya, insya Allah tidak ada gambar yang bermasalah. Si B buka web Anda dan dia suka buka gambar-gambar yang bermasalah, maka nanti yang muncul iklan di si B, iklan bermasalah. Anda sudah kontrol, tapi ternyata yang masuk di A dan yang masuk di B berbeda. Nanti yang C juga berbeda lagi, tergantung kualitas masalah yang dimiliki oleh masing-masing device yang dibuka oleh si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, itulah yang membuat cukup rumit bagi para pemain Google AdSense dan Google AdMob untuk kemudian melakukan kontrol. Seperti UV TV sempat dipasang iklan karena diingatkan oleh YouTube kalau tidak sampai ada iklan, maka nanti properti UV TV bisa didownload oleh orang lain dan dikuasai oleh orang lain. Akhirnya sebagian videonya dipasang iklan. Ada laporan dari sebagian penonton di foto, iklannya iklan gambar yang bermasalah. Nah, kita sudah melakukan kategorisasi. UFIT sudah melakukan kategorisasi. Iklannya iklan yang seperti ini, yang itu berpotensi tidak akan mengarah kepada gambar yang bermasalah. Cuman masalahnya penggunanya, pengguna yang melaporkan ini, dia mungkin suka membuka sesuatu yang bermasalah. Akhirnya yang muncul iklan yang seperti itu, karena Google tahu interest seseorang. Dari situlah kadang muncul kritikan kenapa iklan yang muncul tampilannya seperti ini. Sehingga wallahu ta'ala alam, kalau Anda betul-betul bisa memastikan iklan di aplikasi Anda itu bersih dari dual tadi, ya, konten yang bermasalah dan tampilan yang bermasalah, insya Allah pendapatannya halal. Wallahu a'lam. Baik, kita buka pertanyaan melalui WA, silahkan. Dari Megarija di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhwat dagang online, berkomunikasi dengan ikhwan dan akhwat melalui media maya, apakah diperbolehkan? Apakah muamalah ana syar'i? Karena suami selalu cemburu kalau ana berkomunikasi dengan ikhwan, padahal ana cuma berkomunikasi sekedar tentang muamalah, tidak lebih. Dan transaksinya pun ana minta bantuan suami, tidak untuk tampil di depan, padahal suami juga mengizinkan untuk ana bermuamalah online. Mohon nasihatnya. Mungkin dalam rangka untuk menghindari masalah di keluarga, pada prinsipnya sebatas komunikasi untuk sesuatu yang sifatnya mubah, apalagi di tempat yang terbuka, hukumnya tidak terlarang. Seperti aktivitas yang ada di toko atau yang ada di pasar, Anda sebagai penjaga toko, lalu konsumennya wanita, dan kita tentu saja melakukan, Anda tentu saja melakukan komunikasi. Maka komunikasi seperti ini, yang itu berada di tempat terbuka, pada asalnya insya Allah diperbolehkan. Karena itu HP yang Anda gunakan untuk komunikasi dengan konsumen, jangan sampai disembunyikan dari suami atau dari orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah Anda, suami atau orang tua kalau misalnya Anda belum menikah. Sehingga sama-sama tahu seperti apa komunikasi Anda di sana. Dan jika misalnya suami kurang menghendaki seperti ini, berarti Anda kasih dua nomor, ya. Misalnya kontak person untuk yang akhwat bisa melalui Anda, untuk yang ikhwan bisa melalui nomor suami Anda. Insya Allah kalau seperti ini lebih bagus. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Depok. Silakan, Pak. Ya Ustaz, anak mau nanya nih, masih zakat mal Ustaz. Anak punya tanah dibeli tahun baru awal tahun ini, harganya sekitar 130 juta. Yang anak mau tanyakan itu untuk zakat malnya, apakah anak menunggu haul tanah itu dulu 1 tahun, atau anak gabungkan dengan harta anak yang kebetulan haulnya itu jatuh di bulan Ramadan ini, Ustaz? Tanahnya ini untuk dipakai apa, Pak? Nanti rencananya akan dijual lagi, niatnya Ustaz. Baik, memang kan untuk harganya udah bagus diperdagangkan. Satu lagi boleh Ustaz, ini Ustaz, hukum memberikan tips kepada driver ojek online gitu Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Kalau misalnya kita beli, misalnya beli di itu apa, di online gitu kan, terus yang mengantarkan ini tuh ojek online, nah kita kasih tip ke dia gimana Ustaz? Itu aja Ustaz, jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Baik, Anda membeli tanah yang memang ini untuk diperdagangkan. Bagaimana cara ngitung haulnya? Apakah dihitung haulnya sejak beli? Karena tanah ini baru dibeli, berarti tahun depan baru dizakati. Ataukah digabungkan dengan haul harta Anda yang sudah ada, yang haulnya jatuh temponya sampai Ramadan ini? Jawabannya wallahu ta'ala alam. Karena tanah ini dibeli dari tabungan Anda, yang tabungan Anda itu sebelum Anda beli tanah gabung dengan uang Anda sekarang. Sehingga misalnya begini, tanah ini harganya 130 juta. Anda punya tabungan 500 juta. Lalu bulan kemarin Rajab Anda beli tanah senilai 130 juta. Anda potong 130 juta, jadilah tanah. Berarti bulan Ramadan ini tanah itu masih ada, belum Anda jual. Maka haulnya mengikuti 500 juta di awal tadi yang sudah terpotong 130, sehingga menjadi 370. Maka Anda gabungkan tanah dengan uang Anda. Terus kalau uang kan tidak ada perubahan, 370 tetap. Yang tanah gimana? Jika ada kenaikan dalam waktu sekian bulan tadi, maka Anda hitung sesuai dengan harga kenaikan. Tapi kalau tidak ada kenaikan, hukum asalnya dihitung dengan harga waktu Anda beli, yaitu 130, sehingga yang wajib Anda zakati adalah 500 juta di bulan Ramadan ini. Selanjutnya memberikan tips untuk driver ojol, ojek online. Jika yang mengantarkan makanan atau barang Anda beli di satu toko A, kemudian di situ ada kurir yang mengantarkan. Jika kurir yang mengantarkan ini bukan karyawan dari toko itu, maka memberi tips di sini insya Allah diperbolehkan. Karena Anda tidak memberikan sogok kepada karyawan. Tapi kalau yang mengantarkan adalah orang lain melalui aplikasi online, kemudian Anda bayar sesuai dengan biaya yang tertera di aplikasi plus Anda kasih tips, insya Allah tips seperti ini diperbolehkan karena mereka sifatnya freelance. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Batam. Silahkan, Pak. Ini Ustaz mau nanya, saya kan beli kebun nih dengan sistem pembayaran itu apa tuh, dibayar 3 bulan. Nah, selama kebun ini belum lunas, apakah saya bisa mengambil hasil dari kebun tersebut, Ustaz? Baik, akad sudah selesai, Pak ya? Sudah. Cuman pembayarannya tempo 3 bulan. Iya. Baik. Coba, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaidah fikih jual beli ada yang disebut dengan lawazimul akad. Lawazimul akad itu konsekuensi akad. Ketika sudah terjadi jual beli yang sah, maka konsekuensi akadnya adalah terjadinya perpindahan hak milik. Sehingga barang berubah menjadi milik pembeli dan uang berubah menjadi milik penjual. Meskipun belum terjadi serah terima. Nah, kalau sudah terjadi serah terima, maka terjadi perpindahan tanggung jawab. Kita ulang ya. Kalau sudah terjadi akad, maka terjadi perubahan hak milik. Kalau terjadi serah terima, maka terjadi perubahan tanggung jawab. Kalau sudah terjadi akad, maka barang itu menjadi milik Anda. Meskipun belum, bisa jadi belum Anda terima. Dan kalau barang itu sudah Anda terima, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab Anda. Barang itu kalau mengalami kerusakan atau yang lainnya, Anda yang bertanggung jawab. Contoh, saya beli semen di toko besi A. Saya barinya pakai transfer. Saya telepon, saya sampaikan, saya mau beli 10 sak berapa, sekian ratus ribu. Baik, saya transfer. Begitu uang terkirim, diterbitkan nota. Nota itu difoto, di WA-kan ke saya. Semen masih ada di toko besi. Maka selama saya belum menerima semen itu, tanggung jawab semen adalah tanggung jawab toko besi. Meskipun semen itu sudah menjadi milik saya, tapi masih ada di tangan penjual. Sehingga kalau misalnya setelah akad terjadi tiba-tiba hujan deras, semen itu kebanjiran, rusak dia. Nah, maka siapa yang harus menanggung resiko kerusakan barang ini? Jawabannya pihak toko. Kenapa? Belum saya terima. Lo kan sudah akad, sudah menjadi milik saya. Betul, tapi belum saya terima. Semen itu milik saya, tapi belum saya terima. Baik, kembali ke kasus kebun ya. Untuk kebun, karena Anda sudah beli, berarti kebun itu milik Anda. Dan karena kebun itu sudah diserahkan kepada Anda, buktinya adalah Anda sudah boleh mengelola kebun itu, maka Anda sudah memiliki dan Anda sudah menerima, dan jatuh temponya selama 3 bulan, berarti uangnya yang belum diserahkan, maka Anda sudah boleh memanfaatkan kebun itu dan mengambil hasilnya. Karena akad jual belinya sudah selesai. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan melalui WA, silahkan. Next up dari pemirsa Niaga TV di Malang. Apakah zakat mal harus dalam bentuk uang? Dan kalau semisal dalam bentuk makanan atau sembako, apakah diperbolehkan? Ibu Lailia di Malang. Baik, Anda bertanya tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat mal. Zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal. Zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal. Dan karena yang Anda zakati adalah uang, maka yang dikeluarkan juga harus dalam bentuk uang. Sehingga tidak boleh diwujudkan dalam bentuk barang yang lain, sembako atau yang lainnya. Karena itu Anda berikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, selanjutnya terserah mereka mau digunakan untuk kepentingan apapun. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Tadi sudah ada yang masuk, tapi putus ya. Baik, ini ada penelpon yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Eris, Ustaz dari Serang, Banten. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mau nanya mengenai rukhsah salat untuk laki-laki khususnya rukhsah yang tidak ke masjid, Ustaz. Hal-hal atau peristiwa apa saja yang boleh seorang laki-laki tidak salat ke masjid? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua mengenai zakat dari hasil waris, apakah setelah pembagian waris itu wajib dizakati seketika, Ustaz? Bentuk warisannya apa, Pak? Bentuk warisannya ya. Apa? Oh, bentuk warisnya misalkan bentuk uang. Uang. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Anda bertanya tentang rukhsah untuk tidak ke masjid bagi laki-laki. Rukhsah untuk tidak ke masjid bagi laki-laki, ada yang rukhsah sifatnya mubah karena dia awarid, penghalang yang di luar kemampuan manusia. Dan ada rukhsah yang sifatnya makruh karena dia terjadi disebabkan kesalahan manusia. Saya awali yang kedua, rukhsah yang sifatnya makruh karena kesalahan manusia. Contohnya adalah orang yang makan bawang. yang itu menyebabkan bau mulut dan itu bisa mengganggu para malaikat termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Namun orang ini ketika dia mendapatkan rukhsah tidak ke masjid, statusnya makruh. Sebabnya dia melakukan kesalahan, yaitu makan bawang sebelum sholat. Makanya seharusnya dia tahu diri dan mengkondisikan, saya mau sholat, jangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan bau mulut atau bau badan. Termasuk diantaranya ada orang yang dia badannya sangat bau, tapi dia tidak segera mandi ketika mendekati masuk waktu sholat. Maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat jamaah karena dikhawatirkan mengganggu yang lain. Sementara rukhsah yang sifatnya penghalang yang di luar manusia, ada banyak sekali seperti sakit, atau termasuk diantaranya adalah dikhawatirkan tertular penyakit. Seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Mardawi, beliau menyebutkan bahwa ulama sepakat orang boleh tidak menghadiri sholat jamaah dan bahkan jumatan lima radin disebabkan karena sakit. Lalu Al-Mardawi mengatakan, dan termasuk diantaranya adalah ketika di situ ada status khauful marad, dikhawatirkan akan terjadi sakit, yaitu tertular ketika ada orang yang sakit di masjid. Karena itu termasuk situasi seperti saat ini, ada wabah pandemi yang dikhawatirkan terjadinya penularan yang berkepanjangan, kemudian masjid di lockdown sehingga orang diminta untuk melakukan social distance sampai akhirnya tidak dilakukan sholat jamaah dan jumatan. Insyaallah ini bagian dari rukhsah. Insyaallah ini bagian dari rukhsah. Kemudian rukhsah yang lain seperti masalah cuaca, ya, karena hujan deras atau sangat dingin atau faktor yang lainnya, banjir dan seterusnya. Selanjutnya untuk zakat dari warisan, pada waktu pemiliknya itu meninggal dunia, maka otomatis harta yang dia tinggalkan menjadi hak milik ahli waris. Sebelum dibagi, maka harta itu statusnya adalah mal mushtarak. Harta itu statusnya mal mushtarak. Mal mushtarak itu harta milik bersama. Harta milik bersama, apakah dia dizakati sebelum dibagi? Pendapat yang benar, dizakati. Karena dia jenisnya sama, dari sumber yang sama. Sama-sama peninggalan orang tua. Karena itu jika bentuknya adalah uang, maka dia masuk dalam kategori mal yang wajib dizakati. Tapi kalau bentuknya aset, ya, kalau bentuknya aset seperti rumah atau tanah, aset-aset seperti ini pada awalnya dia tidak wajib dizakati sampai dia terjual dan jadi uang, kemudian nanti ditunggu haulnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan melalui WA. Dan ini pertanyaan yang terakhir, ya. Dari Agus Umar di Palangkaraya. Tentang zakat perdagangan, Ustaz, apabila zakat perdagangannya nilai barang plus uang yang ada dikali 2,5%, ternyata hasilnya melebihi kemampuan yang ada saat ini, bagaimana pembayaran zakatnya nanti, Ustaz? Baik. Ketika kewajiban zakat mal Anda, misalnya barang dagangan, stok di total plus uang, kemudian dikeluarkan 2,5%, misalnya ketemu angka 10 juta. Tapi uang tunai yang Anda miliki kurang dari 10 juta. Bagaimana zakat malnya? Jawabannya, Anda utang. Anda terutang. Dan inilah yang dimaksud dengan utang zakat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena barangnya banyak. Harganya cukup tinggi. Misalnya, yang sering mengalami seperti ini adalah para pebisnis properti, developer. Yang dia jual rumah, tanah. Ketika di total miliaran, miliaran, uang tunai yang dia punya cuman mungkin 200 juta atau sekian ratus juta. Yang itu ketika dikeluarkan zakat miliaran tadi, uang tunainya enggak cukup. Maka Anda terutang untuk bayar zakat sesuai dengan nilai yang harus Anda keluarkan. Sehingga Anda keluarkan semampunya dengan uang tunai yang Anda miliki. Misalnya Anda keluarkan 50% dulu, nah yang sisanya 50% terutang setelah barang Anda laku. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf bagi Anda yang sudah menghubungi kami melalui line telepon maupun melalui WA yang belum sempat kita kita terima. Anda mungkin bisa menyampaikan di kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.